الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin ikhwan fillah kita telah mengambil jenis yang kedua dari apa? Dari kana wa akhwatiha. Jenis yang pertama apa kemarin? Indah ya alim. Nah, jenisnya apa dulu? Baru anggota-anggotanya. Yang pertama golongan. Nah, yang pertama tanpa syarat. Baik, ini. Jadi orang hendaknya seperti Kana dan teman-temannya, apabila dia beramal tanpa syarat, berinfak tanpa syarat, daib kun mitlakana, ya, daib. Terus yang kedua, beramal dengan syarat didahului nafi, daib. Apa saja anggotanya? Zala, Bariha, Infakka, Fatiha. Empat. Maknanya apa mentilbar? Istimrar ketika bersambung dengan ma. Nah, di sini penting afanikillah. Kenapa? Ketika kok bersambung dengan ma, ma zala, ma bariha, kok malah menunjukkan makna istimrar? Karena nafi-nafi, ya, peniadaan dari naam nafi, maka jadinya apa? Penetapan. Baik. Zala bariha fati'a infaqa ini asalnya sudah bermakna nafi. Makanya untuk bisa bermakna itsbat, maka harus digauli dengan ma nafiyah sehingga memiliki makna itsbat, yaitu naam penetapan hal yang senantiasa dilakukan. Baik. Ma bariha Zaidun qari'an, menunjukkan apa? Dia senantiasa membaca. Paham? Sekarang kita lanjutkan. Masih pada fawaid wa tanbihat. Yang keempat, kana wa akhawatuha tusamma al-af'alan naqisah. Karena beserta teman-temannya ini dinamakan dengan al-af'al an-naqisah. Kenapa? Li'adami iktifa'iha bimarfu'iha an mansubiha. Ini sebab kenapa kok kana dan teman-temannya dinamakan fi'il naqis. Fi'il naqis. Karena apa? Tidak bisa tercukupi dengan marfu'nya dari apa mansubnya. Dalam artian dia tidak bisa mencukupkan hanya dengan sekedar marfu'nya saja. Marfu'nya karena yaitu apa? Isim. Kalau fi'il yang sempurna, maka marfu'nya berupa apa? Marfu'nya berupa apa, Jafar? Kalau fi'il itu fi'il tam, fi'il yang sempurna, maka marfu'nya berupa? Berupa apa, Hamzah? Paham tak makna istilah marfu'nya ini? Marfu'nya suatu fi'il itu berupa apa, Ahmad? Fa'il, ya, berupa fa'il. Dan fi'il-fi'il yang sempurna, ya, maka dia sudah dikatakan cukup tatkala ada fa'il. Misalnya daraba Zaidun. Nah, walaupun pada kondisi seperti ini butuh penjelasan lagi, yaitu butuh maf'ulun bih. Cuma intinya sudah terpenuhi. Ja'a Muhammadun, qama, na'am, Hasanun, misalnya. Ya. Ini marfu' untuk fi'il yang tam. Cuman kalau fi'il kana dan teman-temannya ini, dia tidak bisa tercukupi hanya dengan marfu' tok, harus didatangkan mansubnya. Makanya naqis. Ya, makanya naqis. Tidak bisa kita katakan kana Zaidun, tapi harus ada mansubnya itu kana Zaidul Naiman misalnya. Baik. Ini makna li'adam iktifaiha bimarfu'iha an mansubiha. Li'annaka idza qulta nah, kana Zaidun walam taqul qa'iman matala kana al-kalamu naqisan lam tahsul bihi fa'idatun lil mustami'. Dikarenakan engkau apabila mengatakan kana Zaidun, adalah si Zaid, apa? Ada apa? Kan bertanya-tanya. Dan engkau tidak mengatakan qa'iman. Contohnya, maka kalam menjadi kurang, tidak dihasilkan faedah untuk orang yang mendengar. Ya, makanya fi'il kana dan akhwatiha dinamakan fi'il yang naqis. Sebabnya apa tadi akbar? Nah, tidak bisa apa? Nah, tercukupi hanya dengan marfu'nya. Tapi butuh mansub. Nah, senantiasa butuh terhadap mansubnya yang di sini berupa khobar kana. Sekarang faedah yang kelima, ya juzu bi kana wa ansa wa asbaha wa abha wa dhalla an tusta'ala bi makna sara. Ini faedah penting karena banyak digunakan dalam Al-Qur'an, paling jelas banyak kita dapati contoh-contohnya. Jadi kana, amsa, asbaha, abha, dhalla ini datang yang paling tengah juga bisa digunakan untuk bermakna sara, bermakna menjadi. Namu qawlihi ta'ala wa kana minal kafirin, dan jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bukan apa? Maka kalian di waktu pagi dengan nikmat Allah menjadi saudara. Tidak, tapi fa asbahtum, maka jadilah kalian fasirtum bi ni'matihi ikhwana. Dhalla wajhuhu musfadda, ay sara wajhuhu musfadda, bermakna sara, jadilah wajahnya menghitam. Ini faedah kelima penting, apalagi lah karena berhubungan dengan ma'ani, berhubungan dengan makna isim-isim tersebut pada penggunaannya. Kemudian yang keenam, warada bata bi mawdi'in wahid min al-Qur'an bi qawlihi walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Dan datang fi'il bata pada satu tempat di dalam Al-Qur'an. Di surat apa ini? Umar. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Al-Furqan. Nah, baik. Al-Furqan isim, isim batanya mana isim yabitu? Isim yabitu entah ya. Nah, Ahmad. Walladina yabitu nali rabbihim sujadam wa qiyamah. Isimnya mana? Wa mujaba'ah. Kemudian khabar sujada. Baik. Faedah yang ketujuh, lam yadat amsa fi'lan nasikhan fil Qur'anil Karim. Ini faedah juga. Nah, amsa dalam Qur'anil Karim tidak datang sebagai fi'il nasikh. Tapi nah, datang dalam bentuk apa? Penetapan waktu, bukan sebagai fi'il nasikh. Contohnya apa yang ada kata masak? Hina apa? Hina Lah dalam Al-Qur'an ya. Hah? Tabar. Amsayna wa amsal mulukulillah. Ini dalam hadis. Tugasnya dicari. Tugas pertama dalam Al-Quran jari amsal atau tasrifnya. Nah, dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwasanya tidak ada dalam Al-Quran penggunaan amsal sebagai fi'il nasib. Kemudian yang delapan, innama ushkurifa dukhulun nabi ala zala wa akhwatiha li'annaha bi makna nabi. Hanya saja dipersyaratkan masuknya nabi pada Zala dan akhwatnya dikarenakan apa? Zala dan akhwatnya tersebut sudah bermakna nabi. Fa'idha dakhala alaihan nabiyu inqalaba itbatan fa'afadatim istimrar. Ini sebabnya. Sehingga apabila masuk pada nabi, nah, penafian lagi ya, tidak-tidak, maka apa? Berubahlah menjadi itbat. Ya tidak. Misalnya Tayyip Siddiq tidak tidur. Berarti apa Tayyip? Siddiq tidak tidur. Berarti apa? Hah? Berarti maknanya apa? Maknanya apa Alif? Ini bahasa Indonesia dulu, nanti baru diterapkan bahasa Arabnya. Palembang. Siddiq tidak tidur. Berarti Siddiq lagi ngapain? Hah? Ya tidak tidur. Berarti apa? Hah? Apa berarti Siddiq? Aziz, ha? Coba dirasakan, Akbar sekarang. Kalimat dalam bahasa Indonesia ini sebelum kita masuk ke bahasa Arabnya. Siddiq tidak tidur. Mananya apa berarti? Gak bingung jadinya malah. Hah? Tidak tidur. Kok malah bangun? Berarti itu tidak tidur saja. Kalau Siddiq tidak tidur berarti dia melek. Ya kan? Sekarang Siddiq tidak tidur. Berarti apa? Berarti apa bahasa? Tidak tidur. Ya, berarti Siddiq tidur. Ya, Dik. Betul atau salah? Betul. Allahu musta'an. Bingung kalau lihat. Kalau bilang benar aku enggak tidur. Kalau bilang salah maknanya betul. Ya, perhatikan sekarang. Sudah contoh yang ada di sini dengan nabi untuk Zaidun. Ya, sudah Zaidun tidak tidur. Tidak berarti ya, ya kan? Aziz, paham? Tidak tidur. Kalau Siddiq, Siddiq lagi. Zaid tidak tidur. Kalau Zaid tidak tidur berarti ya tidak tidur. Tapi sekarang, nah, Zaid tidak tidur. Sekarang satunya lagi bilang, oh enggak, Zaid tidak tidur. Berarti Zaid apa? Ya tidur. Ya tidak? Ya enggak? Alif, Zaid tidur. Maka demikian pula di sini. Nah, karena apa? Kaidahnya dalam matematika min kali min plus. Ya, daif min kani min les. Demikian pula tidak ketemu tidak ya, jadinya ya. Dan nafi ketemu nafi jadinya itbat, dalam bahasa Arab demikian. Fa'afadat al-istimrar, maka memiliki faedah makna yaitu senantiasa. Paham? Nanti yang belum paham, yang masih bingung, tanya teman-teman. Yang ke-9, summiyat ma'ad-dahilatu ala dama masdariyatan, dinamakan ma yang masuk pada dama. InsyaAllah kita ambil setelah dama. Kita ambil dama dulu, baru baca faedah yang ke-9. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa thalithu ma ya'malu bi syarti taqaddumi mal masdariyah adzafiyah. Yang ketiga yaitu yang beramal dengan syarat didahului ma masdariyah adzafiyah. Wa huwa dama la ghair, yaitu dama saja, tidak ada yang lain. Jadi satu tok dia sendirian. Syaratnya apa? Harus didahului ma masdariyah adzafiyah. Wa hiya tufidu bayanal muddah, dan dama ini berikan faedah penjelasan muddah, penjelasan apa? Lamanya waktu. Nahwu qawlihi ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia berwasiat kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nah, jadi kalau kita mendapati ma kemudian setelahnya dama, bermakna selama, karena menunjukkan apa? Panjangnya waktu. Aik muddata dawami hayya, yaitu sepanjang na'am hidupku. Na'am, sepanjang waktu hidupku, maka aku diperintahkan untuk menjaga sholat dan zakat. Paham? Baik. Misalnya contoh yang lain, istahid, istahid madunta taliban, sungguh-sungguhlah selama engkau adalah seorang penuntut ilmu. Dan jadi sepanjang waktu menuntut ilmu, ya bersungguh-sungguhlah. Wa ma'na qawlil musannif wa ma tasarrafa minha minkana wa akhwatiha, dan apa-apa yang nah merupakan tasrifan dari kana dan teman-temannya. Ini dalam matan, fanihilah dalam matan, ya kan? Kan wama baniha wama dama wama tasarrafa minha, maksudnya apa? Yang merupakan tasrif dari na'am fi'il-fi'il tadi. Fa'innahu ya'malu amal al-madi sawa'un kana mudhari'an au amran au ghairu dhalik. Takulu kana zaidun qa'iman wa yakulu zaidun qa'iman wa kun qa'iman. Jadi bisa, kalau fi'il-fi'ilnya bisa ditasrif, maka semua tasrifan dari fi'il tersebut beramal sama. Fa'innahu ya'malu amalan madi, yaitu tasrif dari fi'il-fi'il itu beramal seperti amalan fi'il madi, yaitu apa? Amalannya wahyu. Amalannya apa? Madumta ma'ana au ma'al jin. Hah? Amalannya apa, Abu Dirban? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi fi'il mandinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya sama amalannya. Ini maksudnya. Kemudian maknanya, karena Zaidun Qa'iman, sudah berkali-kali kalau yakunu Zaidun Qa'iman, berarti apa? Zaid apa? Adalah si Zaid itu akan apa? Berdiri. Wakun qa'iman, itu jadilah orang yang berdiri. Kemudian lihat catatan kaki nomor 9 berhubungan dengan dama. Summiyat ma'ad-dakhilatu ala dama masdariyah, dinamakan ma yang masuk pada dama ma masdariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddaru ma'al fi'lil ladzi ba'daha bil masdar. Dikarenakan apa? Ditakdirkan ma tersebut bersama dengan fi'il setelahnya dengan masdar. Wa huwa dawam, yaitu dawam. Nah, wa dzarfiyatan, dinamakan dzarfiyah ya liniyabatiha al-dzarfi wa huwa muddah. Dikarenakan dia menggantikan dorof, yaitu muddah, yaitu waktu. Dorof kan intinya apa? Zaman atau tempat. Makanya ma di sini dinamakan ma masdariyah dorofiyah. Dinamakan masdariyah karena ma dan fiilnya ini bisa ditakdirkan menjadi masdar. Kemudian dorofiyah dikarenakan apa? Dia menggantikan dorof, yaitu muddah. Mudah ini kan masuk dalam kategori dorof zaman. Paham? Contohnya di sini, madhuntu haya, selama aku hidup. Kalau mau ditakdirkan berarti apa? Muddatan dawami haya. Muddatan dawami haya, pada waktu, dalam jangka waktu selama aku hidup. Pokoknya selama aku hidup ya dituntut untuk sholat dan zakat. Paham? Yang untuk dama ini untuk perhatikan, nah dipahami dengan baik. Kemudian dibuat contohnya. Nah, contoh, nah untuk zalatari hatati'a infakta. Nah, dibikin contoh satu-satu. Kemudian juga dana. Kemudian i'rab apabila antum baca. Nah, i'rab dibaca, soal ditanyakan pada pertemuan besok. Juga kemarin, berarti tugasnya banyak. Ini tidak ada uzur, nah nisyan, ya. Muhammad, Said, la tansa. La yundahul muslim fi juhrin wahidin marotain. Seorang muslim itu dapat disengat dari lubang yang sama dua kali. Nah, kemarin ada WR lupa, sekarang nah, diingat-ingat, tidak boleh lupa. Dikerjakan. Juga kemarin, kemarin dikerjakan. Barakallahu fiikum, wa barakallahu fiikum.